Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih dapat menghirup udara dan mengaplikasikan Islam dalam kehidupan yang nyata. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana cara terbaik melakukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih dalam surat Ibrahim, surat ke-14 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli shabbarin syakur." Sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih terkait di awal-awal surat Ibrahim ini sampai kemudian kita pada tahap yang kelima, bahwa memiliki satu keterkaitan yang sangat erat. Bila sebelumnya para nabi merupakan cara aplikasi kitab suci yang nyata dalam kehidupan, dengan tujuan bahwa Al-Quran, kitab yang membahagiakan, terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka di hari yang berbahagia ini kita sampai pada realisasi Nabi Musa alaihissalam yang menunjukkan kepada kita indahnya hidup bersama dengan Al-Quran, indahnya hidup bersama dengan kekuatan iman, indahnya hidup bersama dengan keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, Allah menunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ada banyak tanda, yang jelas ada 9 tanda. Yang pertama, tongkatnya meletakkan tangan di kantong sehingga mengeluarkan sinar. Yang ketiga, kekurangan buah-buahan yang terjadi pada kaum Fir'aun, banyak yang terbunuh. Yang keempat, yang kelima, topan. Yang keenam, belalang. Yang ketujuh, serangga. Kedelapan, katak. Kesembilan, darah. Kesepuluh ditambah lagi dengan manna dan salwa. Kesebelas ditambah lagi dengan sepuluh, sebelas, dua belas ditambah lagi dengan awan yang selalu menaunginya. Dan yang terakhir, ke-14, adalah mengangkat bukit ke atas kaum Bani Israel supaya mereka mau menyembah Nabi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9 tambah 4 ada sekitar 13 tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel. Semua tanda-tanda ini satu tujuannya untuk mengeluarkan umat Bani Israel, kaum Yahudi, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menarik bahwa Bani Israel sangat materialistis, sangat besar, sehingga sampai puncaknya mereka menganut paham materialisme. Segala sesuatu dihitung dengan materi, yang pada pelajaran sebelumnya kita telah mengkaji ketika cinta berlebihan terhadap dunia itu adalah menyengsarakan, sehingga yang tadinya sarana diarahkan menjadi tujuan itu sungguh sangat menyiksa, karena dunia pada waktu itu telah berada menjadi level majikan yang kejam dan menyengsarakan kita yang telah memujanya. Untuk itu disebutkan dalam ayat ini, wazakirhum bi ayyamillah. Di ayat yang lain surah Al-Baqarah, uzkuru ni'matallahi alaikum. Sebutkanlah nikmat-nikmatnya. Karena apa? Karena mereka selalu terfokus pada materi. Sementara umat Islam, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tidak diminta untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah, tetapi diminta untuk menyebutkan Allah, uzkurullaha zikran kasira, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, bukan nikmatnya. Berbahagialah kita yang hidup bersama dengan Allah, bukan bersama dengan nikmat Allah. Nikmat Allah bisa hilang karena dia bersifat hawadis, tetapi hidup bersama Allah yang kekal dan abadi menyebabkan kita akan memiliki kebahagiaan yang kekal dan abadi juga. Untuk itu, terakhir, bila mendapatkan musibah, bersabarlah, dan bila mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Syukur dan sabar adalah jalan membahagiakan di dunia ini. Ada Ustaz Perdana di studio, kami minta penjelasan lebih lanjut dari ayat kelima surat Ibrahim ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali tadi kalau kita perhatikan paparan serta informasi diberikan oleh Ustaz Jenal Arifin, bahwa kembali lagi di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya. Di dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan Nabi Musa. Di dalam berbagai surat Allah jarang sekali meninggalkan informasi tentang Nabi Musa. Oleh karena itu, keterangan tentang para nabi yang paling banyak di dalam Al-Qur'an itu adalah tentang kisahnya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini menarik untuk disimak karena memang ya, di dalam penjelasan terdahulu sudah disampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memaparkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena memang untuk menunjukkan bahwa umat Nabi Musa itu adalah umat yang paling keras kepala, sehingga akhirnya mukjizat itu sangat banyak diturunkan kepada Nabi Musa sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal Arifin. Begitu juga di dalam keterangan keterangan tentang Nabi Musa ini kita bisa menemukan bahwa bagaimana suasana kehidupan pada saat itu. Dari satu sisi Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan seorang penguasa yang sangat materialis, yang mengukur segala sesuatu dengan kekuasaan dan harta, dan itulah, dan itu adalah Fir'aun ya. Ketika dia mengatakan wanada Fir'aunu fi qaumihi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ketika Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, bukankah saya sudah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, ini sungai mengalir di bawah kaki saya ya, apakah kamu tidak melihat gitu. Jadi menarik sekali bahwa memang begitu dahsyat ini kekuasaan dari penguasa, sampai dia berani mengatakan waqala fir'aunu fi qaumihi ibni li sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa ya. Ya Hamanu ibni li sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman ya, pengikutnya, pembesarnya itu, tangan kanannya itu, bangunkan kepadaku sebuah istana yang menjulang tinggi sehingga akhirnya aku bisa menjenguk, melihat secara langsung di mana Tuhannya Musa. Begitu juga pada zaman Nabi Musa ada orang yang sangat materialistis, yaitu adalah Karun ya. Dan Karun ini betul-betul memang orang yang sudah lupa daratan. Haza min haza waqala fi fa kharaja ala qaumi. Karun mengatakan ini adalah minal ilmi ya. Ini adalah ilmu pengetahuan saya dapatkan semua ini. Ya. Ya. Ini semua adalah harta yang saya peroleh karena ilmu pengetahuan saya. Dan tidak hanya sampai begitu, seperti itu saja, ternyata Nabi Musa harus menghadapi sendiri kaumnya Bani Israel yang malah ingkar kepadanya. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa di sini Allah mengatakan an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur, bahwa salah satu tugas dan misi terbesar pengutusan Nabi Musa alaihissalam adalah untuk menyelamatkan kaumnya, ya, untuk menyelamatkan kaumnya. Bahkan ditambahkan lagi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa bukanlah tujuan utama pengutusan Nabi Musa itu untuk menyadarkan Fir'aun atau untuk menyadarkan si Karun itu, tidak, tetapi untuk menyelamatkan kaumnya daripada siksaan Raja Fir'aun yang begitu sangat dahsyat sekali. Jadi fazakirhum bi ayyamillah, tolong ingatkan mereka, orang-orang kaum-kaum Nabi Musa, bahwa sebenarnya hari-hari yang mereka lalui itu merupakan hari-hari yang begitu sangat kelam, sangat berat sekali, sehingga akhirnya Allah mengutus Rasulnya untuk menyelamatkan mereka. Jadi kalau mereka tidak beriman, untuk apalagi mereka hidup di dalam kehidupan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat begitu sayang kepada mereka, dan bahkan di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan wa razaqnahum wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami berikan mereka itu rezeki yang begitu banyak, bahkan kami berikan mereka keutamaan di alam semesta ini. Begitu banyak nikmat dan rahmat Allah kepada Bani Israel, tapi sangat disayangkan sekali bahwa ternyata mereka inilah yang bahkan menjadi penentang utama Nabi Musa alaihissalam. Saya kira. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Banyak nikmat tetapi tidak mensyukurinya. Ketika tidak dapat nikmat, ngotot minta cepat dengan Allah dan tidak pernah ada rasa sabar dalam hatinya. Ini adalah kondisi dari Bani Israel. Ini adalah kondisi orang yang tidak mengambil pelajaran dalam keadaan Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sabar dan syukur di ayat ini merupakan titik kunci yang sangat penting dalam kebahagiaan yang akan diraih oleh setiap manusia. Kenapa disebutkan di kulli sabarin syakur? Karena sebagaimana kita ketahui, memang Bani Israel ini tidak bisa bersabar dan tidak bisa juga bersyukur. Minta ngotot. Sehingga Allah memberikan salah satu contoh yang paling sederhana, Allah menurunkan manna dan salwa. Setelah dapat manna dan salwa, minta lagi supaya ud'ulana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha. Telah ada manna dan salwa, enak makanan dari langit langsung turun, minta basol, bawang merah, bawang putih, kisah, timun. Itu adalah bukti bahwa tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada. Begitu juga ketika minta air yang sudah kejepit, fadrib bi'asokal hajar fam fajarab minhu isna asaro aina, keluar 11 mata air sehingga semua minum, dan akhirnya tidak mau juga bersyukur atas dapat yang diberikan Allah. Kenapa? Karena begitu dapat manna dan salwa dan mata air yang 11 tadi, mereka ittakhazul ajla, menjadikan sembahan patung anak sapi sebagai Tuhan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh sebelumnya, bagaimana ketika mereka hendak menyeberangi Laut Merah, mereka berkata innal mudrakun, wahai Musa, kemana kau bawa kami? Di depan Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun, matilah kami. Maka Nabi Musa dengan keyakinannya yang utuh kepada Allah berkata, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, tidak wahai kaumku, kita masih memiliki Tuhan, dialah yang memberikan petunjuk. Jadi pelajaran yang berbahagia, pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan ini, yakin kepada Allah yang dimiliki oleh Musa. Dan ini menjadi pelajaran bagi para da'i dan siapa saja yang ingin meneladani Nabi sebagai teladan dakwah, atau kita sebagai ingin bahagia di dunia ini, yakinlah pada Allah. Keyakinan yang utuh pada Allah membuat kita dapat hidup lebih bersabar di dunia ini, dan keyakinan kepada Allah membuat kita dapat hidup lebih bersyukur atas tetesan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur dan sabar adalah kunci kebahagiaan. Tidak bisa bersyukur dan bersabar, itulah gambaran Bani Israel yang menyengsarakan dirinya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.